share coaching klinik dong. Yes, I know. Tapi bentar. I want to tell a little bit about the song first that I'm going to give. Okay, jadi lagu Friendship ini itu tuh emang didengerin universal banget, semua orang suka. Okay. It is by Bruno Mars. Let me guess. Yang mana coba? It Will Rain, gak? Itu sih tentang pacar. Just the way it matters, but... Count on me. Yes, congratulations. Yeah, I'm gonna do that one. Dan lagu ini, yes. Lagu ini guys, is really special to me because emang... Okay, just... Let's just watch it. Teach me, come on. Okay. Alright, Cheryl's coaching clinic. Hey guys, I don't know much, but I can try. Today, aku bakal ajarin semuanya cara main lagu Count On Me. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 chords dalam lagu ini, dan progresinya akan pindah-pindah. Tapi aku akan tunjukin basic chords yang ada dalam lagu ini dulu ya. Oke, yang pertama ada C. Ada E minor. Ada A minor, ada G, ada F, kamu bisa mainnya kayak gini, tapi jangan pencet yang 6 string, oke? Okay? Jadi ini aja, bisa begini juga, kalau mau bandel jempolnya, atau seperti ini. Ada D juga, dan D minor. Oke, jadi buat bagian verse-nya guys, here are the chords. Ada C, ada E minor, ada A minor, G, dan F. Sekarang buat bagian pre-chorus-nya. Ada D minor, ada E minor, ada F, ada G, and that's it for the pre-chorus. Untuk chorusnya, ada C, E minor,